إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Alhamdulillah pada kesempatan sore ini telah kembali bermajlis untuk mempelajari salah satu dari ilmu tafsir, yaitu ilmu lughah al-arabiyyah. Terus berubah Al-Fatihah dan sampai pada pelajaran ke-4 yang disuruh pertama. Nah, pada pelajaran yang keempat kita telah dikenalkan dengan beberapa kata dengan fungsi khusus yang dikenal dengan istilah hurufun jam, dengan istilah huruf al-jam, hurufun jam, huruf sir. Hurufun jam adalah beberapa kata yang memiliki makna tempat, memiliki makna tempat yang kita kenal di setelah pelajaran gambar, yang memiliki pengaruh apa merubah keadaan dari kata setelahnya, ya, dari keadaan berharap apa menghasilnya menjadi apa asal. Di antara huruf jar i, ala, min dan ila, si, ala, min, ila. Ini beberapa huruf al-jar yang ketika masuk ke kata-kata yang lain akan menunjukkan makna tempat, si, di dalam, ala, di atas, min, dari, ila, ke. Nah, kemudian kita juga sudah mengenal kata tanya ya, menanyakan tentang tempat keberadaan suatu itu aina. Tapi dengan kultur jar sebelumnya min aina, ini yang telah kita pelajari pada pelajaran keempat. Nah, baik, sebelum kita lanjutkan dengan pelajaran baru, kita akan mengulang-ulang beberapa kosakata ya, kosakata yang telah lewati. Nah, sejak awal pertemuan kita, pertama pelajaran pertama kita dulu. Ya. Baik, sebutkan makna dari kata-kata ini. Baitun, babun, qalamun, miftahun, maktabun, sarirun, ya, panjang, menunjuk, kursiyun, qamisun, ya, qamis apa? Najmun, najmun, ya. Waladun, juga salam. Ya apa? Hiswan. Salam. Mana jamalun? Diikut ayam jamal. Mudar misun urut. Mudar misun satu. Air ma'u susu labanun gula sukarun. Beberapa sifat rusak apa rusak pena itu rusak apa semacam apa tahu padamu maksud padamu terbuka maksud pintu itu terbuka anjaru maksud jarisun apa maknanya jarisun duduk anjarisun jarisun tubuh itu duduk berdiri apa makna sodir? Sodirun kecil. Awalnya kebirun. Apa makna wasiun? Awalnya nauzin. Apa makna ba'idun? Jauh. Awalnya qarib. Apa makna sabirun? Berat. Awalnya qabirun. Apa makna qadimun? Qadimun mana? Awalnya? Qadimun. Apa makna badidun? Tinggi. Awalnya apa? Arun. Ya? Arun. Ya? Kemudian kita sedih berupa. Apa arti mafdahun? Mafdahun, dapur. Apa makna hammamun? Kamar. Apa makna ghurfatun? Ruangan, kamar. As-sa'atu, apa itu? Sa'atun. Apa makna al-mirhabu? Al-mirhabu. Berapa negeri India Al-Hindu Al-Hindu Jepang Al-Yaban China Al-Hindu apa makna mudir? Mudir. Mudir direktur. Mudir sekolah. Kepala sekolah mudir. Pimpinan perusahaan juga mudir. Mudir yang memanage, yang memimpin. Fasl. Fasl. Al-fasl. Kelas. Al-fasl. Al-Talibu Il-Fasli. Pelajar itu di dalam kelas. Al-Jami'atu. Apa Al-Jami'ah? Al-Jami'ah Kampus Universitas. Dan Al-Mudarrisu Il-Jami'ati. Al-Mudarrisu Il-Jami'ati. Apa makna Mariyun? Sakit ya. Apa makna Taqirun? Fakir, sudah fakir. Apa makna waniyun? Ini beberapa kata yang sudah kita belajar, mudah-mudahan bisa mendengarkan kita dan sangat bermanfaat, insya Allah, kalau kita memiliki perbedaan kata yang kita hafal dan bisa kita tulis, karena pakai dalam apa? Dalam pelajaran-pelajaran berikutnya. Ya. Baik. Insya Allah kita akan masuk pelajaran berikutnya. Ad-Darsul Khamis, pelajaran 5. Di sini ada percakapan antara Sa'id dan Yasir. Tadi kita perhatikan di hiwar, percakapan antara Sa'id dengan Yasir. Baik. Al-Kitab Muhammadin hada ya Yasir. Al-Kitab Muhammadin hada ya Yasir. Al-Kitab Muhammadin hada ya Yasir. الكتاب محمد هذا يا ياسر الكتاب محمد هذا يا ياسر لا هذا كتاب حامد لا هذا كتاب حامد لا هذا كتاب حامد لا هذا كتاب حامد أين كتاب محمد؟ أين كتاب محمد؟ أين كتاب محمد؟ هو على المكتب هناك. هو على المكتب هناك. هو على المكتب هناك. Baik, habisin dulu. Coba kita perhatikan tentang kami dan isi percakapan dari dua orang tadi, Sa'id dan Yasir. Sa'id menanyakan tentang kitabnya Muhammad atau tentang sebuah kitab. Menanyakan kepada Yasir tentang pemilik kitab itu. Apakah kitab ini adalah milik Muhammad? Baik, kemudian dipanggilan Yasir dengan memanggil dengan nam susunan kata ini ya Yasiru Al-Kitab Al-Kitab artinya apa? Apakah Kitab Muhammad Kitabnya Muhammad. Jadi kita akan belajar tentang susunan ini Kitab Muhammadin Kitabnya Muhammad. Perhatikan baik-baik nah, keadaan harokat dari huruf-huruf terakhir Al-Kitab Muhammadin hada ya Yasiru diwani Al-Kitab Muhammadin hada ya Yasiru coba diartikan menurut kandangnya bagaimana akhirnya apakah kitab Muhammad ini wahai Yasir apakah kitab Muhammad ini wahai Yasir baik kata hada biasanya di mana? Letaknya di awal ya, ada. Namun dia akan apa? Diletakkan di bagian belakang bila sebenarnya berubah pertanyaan. Ya, bila sebenarnya berubah pertanyaan. Pertanyaannya ada, letaknya di depan. Ada kitabun, ada Muhammadun, nah ada Yasirun dan seterusnya. Namun dalam konteks pertanyaan maka letak ada bisa di depan. Baik. Al-Kitab Muhammadin hada. Kalau tanpa Muhammad, maka coba lagi. Al-Kitab Muhammadin hada. Apakah kitab Muhammad ini wahai Yasir? Baik. La, Yasir mengatakan bukan. Ini adalah kitab milik Hamid. Ini adalah kitab milik Hamid. Kitab Hamidin. La hada kitab Hamidin. Nah, di mana kitabnya Muhammad? Aina kitab Muhammadin? Huwa 'ala al-maktabi. Ya, kitabnya Muhammad di atas meja. 'Ala al-maktabi. Hunaka. Hunaka yakni di sana. Sana. Hunaka yakni di sana. Baik. sudah kita jelaskan bagaimana atau inti dari pelajaran kita hari ini. Baik, berikutnya. Aina tastaru ammarin? Aina tastaru ammarin? Aina tastaru ammarin? Di manakah daftar? Daftarnya apa? Itu tulis ammarin. Ammar. Ammar. Dari mana? Daftar ammar. Buku tulisnya ammar. Di mana buku tulisnya ammar? Huwa ala maktabi. Huwa ala maktabil mudarris. Huwa ala maktabil mudarris. Dia di atas apa? Maktab. Apa maktab? Meja. Meja siapa? Mejanya guru. Mejanya apa? Huwa ala. Huwa ala. Ala maktabil mudarris. Huwa ala maktabil mudarris. Jadi daftar atau buku tulisnya Allah di mana? Di atas meja guru. Berikutnya, qalamu man hada ya aliyu. Qalamu man hada ya aliyu. Artinya pena. Siapa ini wahai Ali? Qalamu man. Qalamu man menandakan pemilik, ya, dengan demikian menyebut bendanya, kemudian kita sandarkan kepada man, kata man, qala man hada ya Ali, pena siapakah ini wahai Ali. Berkata Ali, hada qala al-mudarris, ini adalah pena al-mudarris, penanya mudarris guru. Qala Sa'id, berkata Sa'id, aina haqibatul mudarrisi. Baca-baca. Aina haqibatul mudarrisi. Di manakah haqibah? Haqibah ini pas. Pasnya al-mudarris. Aina haqibatul mudarrisi. Di manakah pasnya al-mudarris? Ia tahta maktabi. Pas itu ada di bawah al-maktab. Dan di bawah al-mudarrisi, di bawah ini. Baik. Nah, coba kita masalah dan latihan berikutnya. Ajib anil asyiatil adiyah. Coba dibaca dulu pertanyaannya. Kurang ini sudah disiapkan pertanyaan, tapi tanpa ada harokat. Coba kita berlatih membaca sesuai dengan kaidah. Barangkali nanti kita akan terangkan lebih lanjut. Nah, tapi tadi sudah tersirat dari apa yang telah kita baca dari 6 hewa atau dialog yang telah Sa'id tidak sebenarnya. Nomor 1 apa? Bunyinya bagaimana? Aina kitabu Muhammadin. Kitabu tanpa tanwin. Duh. Kenapa tidak ada tanwin? Padahal juga tidak ada alnya. Bukankah kalau kalimat itu tidak ada al, dia butuh tanwin? Sebenarnya ini adalah kita buku kalimat kita atau kata kita ini, kita tidak mendengar suara an, bukan sukun. Kita lu maafnya tidak ada. Kenapa? Karena dia ya, telah digabungkan dengan kata Muhammad dan disandarkan kepadanya. Ya. Digabungkan dan disandarkan kitab ini kepada ya Muhammad. Sandarkan, jadi dihubungkan dengan apa? Hubungan kepemilikan. Hubungan dengan hubungan kepemilikan. Di manakah kitab yang Muhammad? Maka untuk apa namanya melafalkan kata kitab ini yang sudah di bukan disandarkan dalam hubungan pemilikan yang Muhammad, maka dilalah tanwin dan juga dilalah al-kitabu Muhammadin. Coba dua lagi. Aina kitabu Muhammadin. Baik, coba pertanyaan ini. Di mana kitabnya Muhammad? Di mana? huwa adal ganti. Ya. Huwa dikata ganti, ya, menunjukkan apa? Benda-benda yang mudzakkar, ya. Benda-benda yang tergolong zakar, tergolong akhirat. Huwa dia. Kitab itu tergolong apa jenis? Huwa adal ganti. Kitab Muhammad di atas. Nomor dua, ada dulu. Bagaimana bunyinya? Aina, aina, kitabu, di mana? Apa sahaja? Nomor dua, bagaimana? Nomor dua, bunyinya gimana? Aina, kitabu, amali, latihan yang di bawahnya. Aina kitabu amali. Jadi, cara membaca pertanyaan nomor 2. Di mana kitabnya amal? Jawabannya apa? Dua ala maktabil mudarris. Sebenarnya pertanyaan ini tidak bisa dijawab, ya. Karena yang ditulis dalam hiwar apa? Daftar buku tulis yang disebutkan dalam hiwar kalau di atas apa? Buku tulisnya amal, buku tulisnya amal. Dan sudah yakni dikenalkan tentang perbedaan antara kitab dengan daftar. Apa kitab? Buku pakai buku cetak. Kitab ada daftar, buku tulis yang disebutkan di dalam jawab apa? Daftar buku tulisnya amal. Ya, mungkin masih ada daftar. Aina daftar amal. Di mana buku tulisnya amal? Di mana? Ada maktabil mudarris di atas meja guru. Nomor tiga. Coba tiga kan? Mana ini? Aina haqibatu al mudarris. Aina hati mobil mudah rusak. Di manakah tas guru? Di manakah tas guru? Bisa mengartikan demikian dengan sikap tas guru, ya. Atau mungkin lebih jelasnya tasnya pak guru. Di mana tasnya pak guru? Di mana? Ya, tahtal maktabi. Tasnya pak guru di bawah. Sekarang juga, ya, mudah-mudahan akan lebih jelas dengan kita mengerjakan latihan hidup. Sekarang dibuka halaman 28, habis itu ada latihan kedua. Dengan perintah atif al-kalimat al-ula ila thaniyah. Perintahnya adalah atif al-kalimat al-ula ila thaniyah. Artinya apa? Atif ini gabungkan. Gabungkan kata yang pertama kepada kata yang kedua. Gabungkan dengan hubungan apa? Hubungan yang kepemilikan tadi yang kita pelajari di sini sementara, ya. Penggabungan dua kata ini menunjukkan mana kepemilikan. Baik. Ada contoh yang insya Allah mudah-mudahan bisa dimaklumkan untuk mengerjakan soal-soal yang ditanya. Baik. Yang sebelah kanan dulu. Ada contoh yaitu dua kata kitabun dan apa? Muhammadun. Kitabun Muhammadun. Dalam kondisi masing-masing berdiri sendiri, ya. Apa namanya? Artinya kita pun ada tambahnya. Tomah juga. Ha? Muhammad juga demikian. Apa artinya? Tomah tambah. Nah, kalau kedua kata ini diapakan? Digabungkan dan kita memaksudkan penggabungan dari adalah memiliki hubungan makna apa? Memiliki makna kepemilikan. Kata yang pertama adalah milik yang kedua. Ya, maka caranya demikian. Kita pun Muhammadin. Yang depan tetap lomba. akan berubah banyak tanwinnya, hilang tanwinnya. Nah, yang kedua apa? Berubah dari domah jadi kasroh, tapi tetap tanwinnya, tanwinnya tetap. Maka yang kedua tetap bertahan dengan tanwinnya, hanya berubah posisi dari domah menjadi kasroh. Nah, sekarang coba gabungkan qalamun dan hamidun. Qalamun dan hamidun. Sekarang digabungkan jadi gimana? Qalamun hamidun. Ya. Kata yang pertama tidak perlu tanwin lagi. Qalamun hamidun. Qalamun hamidun. Qalamun hamidun. Ya. Kalau namanya artinya apa? Qalamun hamidun. Apa? Artinya qalamun hamidun. Pulpennya hamid. Dan bukannya patah. Pulpennya tak hamid. Kamunya ada. Ya, kita ingat dengan kenapa kaya. Kalau sudah digabungkan antara olam dengan apa? Hamid. Berarti kita memaksudkan dengan kata olamu hamidin adalah penanya hamid. Pulpennya hamid. Nah, masih Pak Arsulom. Ada dua kata, baitun, abbasun. Baitun itu apa artinya? Baitun artinya apa? Baitun artinya rumah. Abbas artinya? Ya abbas. Ya, apa orang. Nah, coba gabungkan baitun dengan abbas. Baitun, abasi. Abasi. Yang terakhir, tetap bertahan dengan tanwinnya. Baitu ngabasi, ngabasi. Sin. Ya. Berubah posisinya dari domah menjadi kasor, tapi tetap bertahan dengan tanwinnya. Baitu ngabasin. Jadi artinya apa? Baitu ngabasin. Nah, rumahnya. Untuk. Kur, baca dulu. Baca dulu masing-masing kata, lalu apa yang terjadi setelah digabungkan. Hurfatun, hurfatun aliyun. Hurfatun aliyun. Hurfatun aliyun. Hurfatun aliyun. Artinya apa? Amarnya aliyun. Amarnya aliyun. Baik, berikutnya. Daftarun aliyun. Daftarun sa'idun. Gabungan. Daftarun sa'idun. Daftarun sa'idun. Artinya? Daftarun tulisnya sa'id. Ya, buku tulisnya sa'id. Sa'id. Ya, cukup. Ya. Masukkan. Mindilun yasirun. Mindilun. Yazir gabungan. Indiru Yazir. Artinya apa? Sampung tangan milik Yazir. Berikutnya. Komisun Amarun. Komis artinya apa? Komisun Baju Amar Amar. Gabungan. Qamisu Ammarin. Artinya apa? Bajunya Ammar. Atau kalau kita sebut baju Ammar, mabuk. Berani, bajunya Ammar. Baju miliknya Ammar. Qamisu Ammarin. Betul. Ya, sudah lumayan. Berikutnya. Sarirun Khalidun. Gabungkan. Sarirun Khalidun. Ya. Panjangnya Khalid. Kembali ke atas. Qalamun Hamidun. Qalamun Hamidun. Langsung di gabungkan. Qalamun Hamidun. Asal Khalid. Berikutnya. Terakhir yang bawahnya. Ikut masing-masing dibaca lengkap, kemudian gabungkan. Baikun Abasun. Baitu abasin. Artinya? Rumah abasin. Nomornya? Artinya Alamnya Ali. Nah, ini tidak di bahasa ilham namun masuk ke Mustahil gaib ini artinya apa? Kunci rumah, kuncinya rumah. Tukna nukta diri apa artinya? Tokonya tajir sang pedagang. Nah, itu maksudnya. Saidun al-Muhan Yesus. Saidul Muhandisi. Al-Muhandis artinya tukang atau insinyur. Insinyur. Jadi ahli teknik. Teknisi. Baik, Al-Muhandis. Baik. Saidul Muhandisi rumahnya Muhandis. Muhandis rumahnya orang insinyur. Itu ya. Ismun al-waladu. Ismun al-waladu. Ismun al-waladu. Ismun nama al-waladu anak. Ismun al-waladu nama anak. Nama anak laki-laki. Ismun al-waladu namanya anak. Dan susunan dua kata ini belum sempurna. Artinya belum menunjukkan sebuah rangkaian kalimat yang bermakna. Ismul waladi belum, walaupun sudah dua kata, tapi apa? Belum menduduki, ya, atau belum mewakili sebuah kalimat yang jelas ada yang diterangkan atau menerangkan subjek ketika belum. Ini baru susunan yang menempati satu posisi. Ya. Ismul waladi namanya anak. Baik, itu nya. Kitabun Allah. Gimana kita punya? Kitabun Allah. Itu nya. Baikun Akhobi. Hidupnya masih enggak, belum cukup. Bukan ya. Bikun Akhobi. Ya, bikun bintun ini putri anak perempuan. Bintun anak perempuan atau bibu dokter. Ya, apa artinya? Gimana gabungan? Digabungkan semua. Bintun kobi bibu. Ya, apa artinya? Putrinya pak dokter. Bintun kobi bibu. Berikutnya. Kata yang kedua, rumahnya itu kan? kitabun Allahu. Kitabullah. Nah, kitabullah. Kitab yang apa? Kitab. Binsun al-Qadibi. Apa? Kabungan. Binsun al-Qadibi. Bukrinya dokter. Miftahun al-Sayyaratu. Miftahus al-Sayyarati. Kunci wabi. Baik. Nah, sekarang kita ulang lagi ya, dari awal. Qala Muhammadin, kemudian yang kiri Miftahul Baiti, lalu ke bawah demikian, kanan kiri kanan kiri. Kita baca Qala Muhammadin ya. Qala Muhammadin. Berikutnya Miftahul Baiti. Miftahul Baiti. Ya, ulangi Qala Muhammadin. Qala Muhammadin. Miftahul Baiti. Ya, baris kedua. Baitu Abbasin Dukkanu Tadiri. Baris ketiga Ghurfatu Aliyin. Baitu Al-Muhandisin. Baris keempat Daftaru Sa'idin Ismul Waladi. Baris kelima Ismu Yasirin. Kitabullahi. Begini ya. Qamisu Ammarin Sintul Tabibi Sariru Talibin Miftahu Sayyati. Kemudian saya memahami bagaimana kita menggabungkan dua kata dengan maksud untuk menunjukkan hubungan kepemilikan. Ya. Baik. Berikut ini, ya, adalah yang lain. Coba. Kata ketiga, perintahnya tetap waktu baca dan tulisan. Ma'al-Qobobi awal dari kalimat dengan ini memberikan awakat pada kata yang terakhir. Nah, kita baca semuanya. Ya. Buruk-buruknya kita baca dari awal hingga akhirnya. Dari masing-masing dapat catat satu. Allah. Babul Madrasah. Iya. Babul Madrasah. Pintu sekolah. Baik. Berikutnya. Kata yang pertama pertama apa? Huruf jar. I. Nah, karena ada huruf jar, maka apa? Kata yang berikutnya persis berubah menjadi kasroh. Fi kitabillah. Apa yang membuatnya kasroh? Tidak ada fi sebelumnya. Kalau tidak ada fi, koma kita bungkam. Tapi karena ada fi, maka ya sebenarnya ada faedah yang sudah kita kenal. Ada fi, maka selanjutnya kasroh. Baik. Berikutnya. Min baitil mudarrisu. Kalau ditanya, kenapa baiti tidak baitu? Karena ada min. Iya, karena ada min. Min baiti. Kenapa al-mudarris tadi sinnya kasroh juga? Min baitil mudarris. Kenapa kasroh? Karena dia telah bergabung dengan bait, ya, bergabung dengan kata bait, dan hubungan keduanya adalah hubungan apa? Jadi hubungan pemilikan. Yang membuat kasrohnya bait adalah jin. Yang membuat kasrohnya jin adalah tadi penggabungan dengan kata bait. Kalau minnya dihilangkan, mana min? Maksudnya gimana? Baitul mudarrisi. Sini tetap kasroh. Karena masih tetap bergabung dengan bait. Kalau dipisahkan, baitul al-mudarrisu itu, nah ini ada perpisahan. Dari Allah mudir, dari Allah mudir, membiasakan, ya, atau biasa melihat susunan huruf-huruf yang mana akan terbaca dengan dirinya, ya. Mindil amari. Mindil amari. Imbun dan ya lam. Kata mindil. Ini Allah bersyukur dan Allah. Mindil amari. Ismul qalibi. Ya. Baitullah. Di berikutnya Sayyaratul Mudiri. Sayyaratul Mudiri. Ulangi. Sayyaratul Mudiri. Artikan. Mobil direktur. Mobil dan direktur. Nah, ulang satu baris dari Babul Madrasati. Babul Madrasati. Mindiru Ammarin. Mindiru Ammarin. Mindiru Ammarin. Mindiru Ammarin. Artinya apa? Sapu tangan Ammar. Ismu Talibi. Ismu Talibi. Ismu Talibi. Ismu Talibi. Artinya? Nama pelajar. Baitullahi. Baitullahi. Lagi. Baitullahi. Rumah. Fi kitabillahi. Fi kitabillahi. Fi kitabillahi. Fi kitabillahi. Artinya di dalam kitab Allah. Dalam kitab. Baik, coba diulang dari Mindir Ammar. Mindir Ammar Muttalibi Baitullahi Si Kitabillahi. Coba yang di bawah, silahkan baca. Min Baitil Mudarrisi. Min Baitil Mudarrisi. Min baitil mudarrisi. Min baitil mudarrisi. Bukan mudarrisi. Pokoknya dikasih mudarrisi. Iya, pokoknya dikasih. Min baitil mudarrisi. Min baitil mudarrisi. Kemudian ala maktabil mudiri. Ala ala maktab al-mudiri. Ala maktab al-mudiri. Empat ya. Atas meja direktur. Min baik al-mudarrisi dari rumah Pak Guru. Kemudian ya, pelajaran tentang apa? Ya, tadi penggabungan dua kata ya dengan makna nam dengan kepemilikan. Nah, Allah mengadakan sholat, Allah mengadakan tanggal kita pada hari Kamis, insya Allah. Sholat, salam Allah mengadakan amal, mengadakan ilmu sebagai baik. Cepat nanti dikerjakan latihan ya, dua dan tiga. Tulis ulang dan latihan 2 dan sambil juga diharapkan berapa lalu dibunyikan berapa lalu dilapatkan. Jika Allah mengizinkan, Allah akan memberikan.